saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di sini ada dua unsur, ada dua hal. Unsur eksternal umat Islam itu sendiri, kita lalai dengan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi kita lalai. Lalai, orang tua kita lalai, ya kan kita sendiri lalai. Bahwa kita ini punya tanggung jawab selain tanggung jawab untuk diri sendiri. Kiprah kita ini sangat ditunggu oleh umat. Itu yang pertama. Dan kita lemah dalam bab ini. Ya karena kita yang mengikuti apa namanya perkembangan zaman. Angin ke timur, kita ke timur. Kita ke barat. Kan begitu. Rata-rata pemuda kita kan begitu. Ada di negara Pakistan itu, para pemuda di sana sangat menggandrungi olahraga kriket, tahu kriket ya? Kriket ya, itu salah satu olahraga yang ditinggalkan oleh Inggris karena benua India kan di jalan mereka. Saya melihat bahkan di atas salju para pemuda itu main kriket. Kadang-kadang jingkrak-jingkrak sendiri kayak seakan-akan lagi main kriket. Jadi artinya pemuda itu sangat-sangat antusias dengan sesuatu yang mereka cintai, yang dianggap sebagai apa namanya? Sebagai model dalam kehidupannya. Kayak ini keren nih kalau begini. Maka dicontoh. Kita lihat sekarang pemuda-pemuda yang meniru-niru gaya para pemain sepak bola siapa? Pemuda semuanya, ya kan? Yang meniru gaya-gaya artis siapa? Pemuda. Kalau ada orang tua ya gemeten namanya. Ini enggak tahu diri, ya kan? Nah, sisi inilah kita lemah. Sisi yang kedua kita lihat memang ada unsur eksternal di mana orang-orang yang memang tidak suka Islam ini bangkit, mereka faham dan mereka telah mempelajari bahwa kalau ingin menguasai masa depan, kuasailah pemudanya. Kita ingin kuasai 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita kuasai pemudanya. Nah, mereka mencoba menguasai pemuda-pemuda kita hari ini. Bagaimana caranya? Mereka dilahirkan ibarat tugas utama mereka di dunia ini. Bahwa mereka adalah khalifatullah. Mereka juga adalah sesungguhnya penerus-penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang lalai. Ya, kita lihat hari ini, Masya Allah, di mana-mana. Ya, di mana-mana kita hari ini dahulu kala ya. Saya sempat lah, saya kan umurnya juga lumayan juga kan. Kita lihat dulu namanya orang pada maghrib itu, masjid itu penuh dengan apa? Pemuda. Surau-surau, pada ngaji, ya kan? Sampai Isak baru pulang. Hari ini, apa yang kita lihat? Justru film-film yang disukai oleh anak, yang digemari oleh anak-anak adalah waktu seperti itu. Nah, ini ada unsur-unsur, makanya kita sebagai orang tua harus bijak. Ya nanti antum akan menjadi orang tua pun harus bijak, harus mengerti. Apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab kita itu? Makanya hasil daripada dua hal ini adalah apa? Tempat-tempat ibadah yang harusnya bukan hanya dipenuhi oleh orang tua harus dong udah kemudian dengan sebentar, yang harusnya dipenuhi oleh para pemuda-pemuda ternyata kosong daripada mereka. Masjid kalau bisa nangis-nangis dia. Nangis merindukan sosok seorang pemuda yang melangkahkan kakinya karena Allah di masjid. Nangis. Kalau seandainya masjid bisa nangis masjid itu sebenarnya. Merindukan para pemuda, kapan wahai pemuda datanglah kemari kalian. Makmurlah kan kami, ajaklah orang untuk sama-sama memakmurkan kami ini. Seakan-akan kalau seandainya masjid bisa ngomong. Nah, inilah yang menjadi salah satu kerisauan kita bersama. Ya, kita bersyukur kepada Allah kalau begitu kita para pemuda-pemuda alhamdulillah sudah diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga paling tidak kita tidak terlalu jauh terbawa arus era globalisasi moral dan akhlak dan akidah ini yang paling parah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga para pemuda-pemuda Islam insyaallah di masa yang akan datang menjadi pemuda-pemuda yang mendapat hidayah petunjuk dari Allah. Sehingga kalau pemuda hari ini, maka apabila kita ingin menginginkan masa depan kita baik, pemuda hari ini harus kita garap dengan baik. Dan bentuk nyatanya alhamdulillah di tempat ini walaupun tempat sederhana, para pemuda kita cukup banyak dan insyaallah kita berharap ke depan. Kita berharap rojak kepada Allah ya, semoga mereka jadikan sebagai masa depan kita yang gemilang insyaallah, yang akan mencerahkan, membawa pencerahan bagi umat Islam. Insyaallah taala. Nah, barakallah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.